Assalamualaikum, kok gak ada suaranya ya? Sebentar, Bu, baru mulai. Oh, maaf. Assalamualaikum, kok gak ada suaranya ya? Sebentar, Bu, baru mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar dan insyaAllah mulai hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari juz yang ke-10. Surah Al-Anfal ayat ke-41. Nah, silakan dibaca Abu Fatimah. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidil qurba walyatama walmasakini wabnis sabili in kuntum amantum billah وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ketahuilah, ini sungguhnya ghanimah. Ketahuilah sesungguhnya ghanimah, ya, ghanimah yang kalian dapatkan. Sesungguhnya ghanimah yang kalian dapatkan dari sesuatu, bahwa maka milik Allah khumusah itu ini saja. Ghanimah saja. Seperlima. Oh, seperlima. Oh, nah, saya lupa. Dan untuk Rasul. Dan untuk yang dimiliki kerabat dekat dan anak yatim dan orang-orang miskin dan musafir saya dua benih sambil ya. Ya. Dan jika kalian nggak ada dannya, jika kalian beriman kepada Allah dan jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan atas hamba kami pada hari pemisah, yaitu hari pertemuan dua pasukan, dan Allah mengetahui segala, maha mengetahui segala sesuatu, maha mampu kan, maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Alwau harfu adfin, i'lamu fi'lu amrin, alwau sebagai fa'il, annama hadatul asyar saya. Ya. Ghanim tum fi'lu madin, tum sebagai fa'il, min syai'in jar wa majrur, alfa'u harfu atfin saja. Ya boleh. Anna harfu taukidin wa nasbin, lillahi jar wa majrur sebagai isim anam muqaddam saja. Betul enggak? Ya benar-benar. Khumusahu humusa isim. Jadi bukan isim mana, khobar anna muqaddam. Khobar anna muqaddam. Humusa itu isim anna mahar saja. Iya. Al-ha'u mudhafun ilaih. Al-wawu harfu adfin li rasuli jar wa majrur. Al-wawu harfu adfin li zi jar wa majrur. Al-kurba mudhafun ilaih. Al-wawu harfu adfin al-yatama maktub saja. Al-waharfu atfin al-masakini maktub. Al-waharfu atfin ibn sabil maktub juga, Ustaz. Naam. In harfu syartin. Kuntum fi'lun madhin nakis tum sebagai isim kun. Amantum fi'lun madhin tum sebagai fa'il. Billahi jarra majrur. Al-waw harfu atfin. Ma itu dan apa ya? Isim mausul ini. Isim mausul matuf. Isim maktub bisa deh. Anzalna fi'lun madhin na sebagai fa'il. Ala abadi jarra majrur na mudhafun ilaih yauma ini apa mafulun bih dari anzalna yauma itu dorob pada hari dorob zaman al furqani mudhafun ilaih yauma dorob zaman maktub apa gimana sih dorob aja udah. Ya, dorob zaman al-taqo udhofun ilaih. Nah, ini il-taqo itu fi'il madhi. Oh, iya. Il-taqo udhofun apa? Fi'lun madhin, fa'ilnya dhamirul mustatir. Al-jam'ani fa'ilnya? Il-taqo sih. Al-jam'ani. Oh, al-jam'ani fa'ilnya. Dua berarti saja. Dua apa? Dua kelompok ya. Iya. Al-waw harfu atfin Allahu lafzul jalalah mubtada ala kulli jarra majrur syai'in udhafun ilai qadirun khabar. Tafsirnya. Wa'lamu ayyuhal mu'minuna anna ma dhafirtum bihi min aduwikum bil jihadi fi sabilillahi fa arba'atu akhmasihi lil muqatilina alladhi hadarul ma'rakata wal khamsa al-baqi bukan maktub saja deh. Ya maktubnya kan ke arba'atu. Oh arba'atu. Oh iya nah. Yujazza'u khamsatu aqsamin al-aula lillahi walil rasul al-awal sih. Lillahi walir rasuli fayaj'alu fi mafailu masalihil muslimina al-amati sih. Wasani lidhi qirabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum banu hashim ya wa banu mutalib ju'ila lahum khumsu maka nus sodakoti fa innaha la tahillu lahum wasalisu lil awladil ladina mata aba'uhum wahum dunas aba'uhum fa'ilnya oh fa'ilnya mata aba'uhum wahum dunas sinil bulughi warabi'u lil masakina ilkini alladina la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatuhum. Hajatahum. Hajatahum. Wal khamisu lil musafiril ladzi inqata'at bihil nafaqati nafaqata nafaqatu is. Ilnya. Nafaqatu. In kuntum muqarrina bi tauhidillahi muti'ina. Muti'ina. Muti'ina lahu mu'minina bima anzala ala abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama minal ayati wal mududi. Betul, Ustaz? Wal madadi. Wal madadi wan nasri yauma faraqo bainal haqqi wal batili bi badrin. Yaumal taqo jam'ul mu'minina wa jam'ul musyrikina wallahu ala kulli syai'in qadirun la ya'jizuhu syai'un. La ya'jizuhu syai'un. Syai'un. Ketahuilah wahai orang-orang yang beriman bahwasanya tidaklah tampak sih. Kalian dapat. Tidaklah kalian dapatkan dari musuh-musuh kalian sih. Dengan berjihad di jalan Allah, maka empat dari limanya, seperempat dari limanya segitu sih. Bukan seperempat, empat per limanya. Oh, empat per limanya milik lil muqatil yang terbunuh kan? Yang berperang. Oh ya, astagfirullah, yang berperang, yang hadir bersama kalian ya, Mak. Yang berperang, yang menghadiri peperangan. Yang menghadiri peperangan dan seperlima saja al-khumus. Yang atas sisanya. Dan sisanya dibagikan menjadi lima. Dibagikan dan menjadi lima bagian. Yang pertama milik Allah dan Rasulnya. Maka menjadi masalih ke untuk kemaslahatan umat muslim. Muslimin secara umum. Secara umat muslim secara umum, dan yang kedua milik keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka Bani Hasyim dan Bani Muthalib dijadikan bagi mereka seperlima saja. Tempat sedekah. Maka sungguhnya tidaklah halal bagi mereka tahil lu apa sih ini, maka sesungguhnya sedekah itu enggak halal bagi mereka kan. Kalau keluarganya Nabi itu enggak boleh menerima harta sedekah, karena maka sesungguhnya tidak halal bagi mereka sedekah. Dan yang ketiga untuk anak-anak yang meninggal, ayah-ayah mereka yang meninggal dan mereka belum baligh, mencapai baligh. Dan yang kelima untuk orang miskin. Empat. Ya. Enam, Ustaz. Keempat bukan kelima. Oh, Robi astagfirullah. Untuk orang-orang miskin yang tidak mampu memenuhi. Tidak memiliki apa yang mencukupi mereka. Dan tidak memiliki apa untuk mencukupi mereka. Dan yang kelima untuk musafir yang nafkah mereka yang terputus ada. Dan jika kalian nggak ada dan ya, jika kalian apa mentauhidkan Allah sih. Muqarin itu berarti apa? Muqarin mendekatkan. Mengakui. Oh, dan kalian mengakui dengan mentauhidkan Allah. Dan muti'ina lahu ini muti'in mutus ya deh. Taat. Oh iya, taat. Dan taat pak baginya, dan orang beriman dengan beriman dengan apa yang diturunkan atas nabinya sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat dan mudud ya, bantuan dan bantuan pada hari dan pertolongan. Dan pertolongan, Ustaz. Ya. Bantuan dan pertolongan pada hari dibedakan antara yang hak dan yang batil di perang, pada perang Badar. Ya, pada pertemuan seluruh mukmin dan seluruh kaum musyrik. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang dapat menghalanginya sesuatu pun. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu walirrasul. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Dan ketahuilah sesungguhnya apa yang kalian dapatkan dari harta ghanimah, maka sesungguhnya seperlimanya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada harta ghanimah itu enggak semuanya milik yang berperang ya. Jadi kalau misalnya ada 300 orang yang berperang dalam perang Badar, maka harta rampasan perang yang didapatkan dari peperangan itu nggak boleh diambil semuanya. Ya. Seperlimanya itu untuk bagian-bagian yang disebutkan dalam ayat ini. Kalau 4/5-nya, iya, itu dibagi-bagi ke para mujahidin yang berperang jalan Allah Subhanahu Wa Taala. 4/5-nya. Sisanya 1/5-nya ini dibagi-bagi menjadi yang pertama untuk Allah dan Rasulnya. Di tafsirnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan untuk Allah dan Rasulnya adalah ini digunakan untuk maslahat kaum muslimin secara umum. Ya. Kemudian yang kedua dari 1/5 ini dibagi-bagi lagi kan, yang pertama untuk Allah dan Rasulnya, kemudian yang kedua walidil qurba, ya, bagi kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena keluarga atau ahlul bait, ya, itu tidak boleh menerima harta sedekah. Tapi mereka boleh menerima harta ghanimah. Wal yatama, yang ketiga, 1/5 itu dibagi juga untuk anak-anak yatim. Siapa anak yatim? Tadi sudah dijelaskan. Alladzina mata aba'uhum wa hum duna sinil bulugh. Yaitu yang bapaknya meninggal sementara dia belum sampai usia balig. Artinya kalau sudah balig, bapaknya meninggal, nah ini bukan lagi yatim namanya. Karena kalau sudah balig itu dia dianggap sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Wal masakin, kemudian orang-orang miskin. Siapa orang miskin? Di tafsirnya dijelaskan bahwa orang miskin adalah alladzina la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum. Orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka dan menutup kebutuhan mereka. Jadi sebetulnya dia punya harta tapi enggak cukup untuk memenuhi 100% kebutuhannya. Jadi ibaratnya kalau standar hidup di Indonesia ini sehari misal ya, anggap kalau sekali makan 10.000 kan 3 kali makan 30.000. Ya, dia enggak punya uang 30.000, punyanya 15.000, 20.000, 25.000. Dia tetap bisa hidup tapi makannya enggak layak, ya kurang layak, tidak mencukupi. Ini namanya orang miskin. Nah, kalau fakir itu makanya para ulama tuh memberikan batasan itu kalau dia tidak mampunya kurang dari 50% itu baru fakir. Kalau di atas 50% itu namanya miskin. Artinya kalau standar hidup di Indonesia per hari 30.000, orang fakir itu uangnya maksimal 15.000. Dia hanya memiliki 5.000, 10.000, 12.000, itu namanya orang fakir. Orang miskin, dia udah di atas 50%, misalnya sudah 16.000, 20.000, 25.000, tapi belum utuh 100%. Wabni sabil, dan para musafir, ya, para musafir yang gak punya harta. Tentunya kalau musafirnya orang kaya jalan-jalan ya nggak dapat ya. Jadi musafir di sini adalah orang yang sekalipun dia punya harta tapi itu di negerinya. Kalau zaman dulu kan orang kalau pergi ya benar-benar nggak bisa bawa hartanya. Kalau zaman sekarang gampang, bawa ATM, semua yang dia punya ada di ATM. In kuntum amantum billah, jika kalian beriman kepada Allah, artinya jika kalian beriman kepada Allah maka ikutilah pembagian ghanimah ini 4/5. Dan ini banyak ya, 4/5-nya untuk mujahidin, 1/5-nya untuk yang disebutkan dalam ayat ini. dan beriman pada apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumul furqan, hari dibedakannya antara yang hak dengan yang batil, yaumul taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan yaitu pasukan kaum muslimin melawan pasukan kaum Quraisy di perang Badar. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha mampu, Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mampu mengalahkannya. Nah. Baca Bu Dahlis. Saya izin dulu Ustaz, lagi tempatnya saya lagi di rumah orang. Oh iya. Nah. Bu Kuniati deh baca. Kedengaran ya suara saya? Ya jelas. 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz antum bil 'udwatid dunya wa hum bil 'udwatil quswa war rakbu asfala minkum. Walau tawa'ad tum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ulan liyahlika man halaka 'an bayyinatin wa yahya liyahlika man halaka 'an bayyinatin wa yahya man hayya 'an bayyinah wa innallaha lasami'un 'alim. Ayat 42. Dan ketika kalian di tepi lembah yang dunia tuh dekat, bisa ya Ustaz ya, yang dekat dan ya, mereka dekat dari Madinah ya. Dari Madinah, dan mereka yang berada di tepi lembah yang jauh dan kafilah ya rokbu, dan kafilah itu berada lebih rendah dari kalian. Seandainya kalian mengadakan perjanjian, niscaya kalian berselisih dalam waktu perjanjian ya, dalam perjanjian itu. Akan tetapi Allah menetapkan suatu urusan yang Dia timpakan. Agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti-bukti nyata, dan orang yang hidup itu hidup dengan bukti-bukti yang nyata. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Id dzaraf zaman antum domir munfasil sebagai mubtadaun bil udwati jar wa majrur dunya. Dunia ini na'at ya? Yeah. Na'at dari udwati ya. Al-wawu harfu atfin tum dhamir munfasil sebagai mubtada bil udwati jarwa majrur quswa na'at dari udwati. Al-wawu harfu atfin rokbu mubtada asfala ini zorof ya? Zorof apa isi fi'il ya? Asfala minkum. Apa Ustaz? Ya, kok dia enggak warokbu asfalu ya? Karena itu asfala itu apa? Zorof itu lebih rendah ya? Bukan zorof makan ya? Tafdil. Oh iya deng isim tafdil. Tapi kok mansub ya? Itu dia. Rokbunya isim itu apa ya? Enggak ya, dia marfu ya. Ini pasti ada yang disembunyikan. Di mahzuf ya? Ada yang mahzuf ya? Bentar kita lihat dulu. Coba aja itunya dari tafsirnya. Dua. Kalau di kitab Irab dia ini apa namanya, zorof makan ya? Iya, kayak lebih rendah kan? Iya makan, maksudnya zorof tempat ya, zorof makan ya. Zorof kayaknya ya. Berarti ini zorof ya? Berarti khobarnya khobar. Mazub. Zorfiahnya? Oh iya, ya jumlah zorfiahnya mazub ya. Berarti zorof makan ya, asfala zorof makan, minkum jarwa majrur. Jumlah dari asfala minkum ini sebagai khobar ya, dari rokbu. Nah, zorfiyah namanya. Oh, zorfiyah. Kan kalau dari 4 khobar geru mufrad, 2 ya, syibgul. Ada yang syibgul jumlah ya. Nah. Syibgul jumlah, jarwa majrur sama zorof. Alwa harfu atbin, lau harfu syartin, tawa'at itu fi'il madi, tum sebagai fa'il, alamu lamu taukid, ikhtilaf tum fi'il madi dengan tum sebagai fa'il. Fi'il ya itu kan fi'il madi ya, fi'il madi dengan tum sebagai fa'il. Fi'il mi'adi jar wa majrur, al-waw harfu atfin, lakin harfu istidrak. Yaqdi itu lamu ta'lil, yaqdiya fi'il mudhari mansubun bi lamu ta'lil, Allah lafzul jalalah sebagai fa'il, amron maf'ulun bi dari yaqdiya. Karena fi'il madi naqis ini isimnya domir mustatir huwa ya, maf'ulan sebagai khobar dari kana gitu Ustaz. La itu harfu nahi harfu maf'ula itu buat sambungan maf'ula itu yang satu kata ya maf'ula. Kemudian lamnya lamu ta'lil. Al-lamu lamu ta'lil. Yahlika fi'il mudhari mansubun bila lamu ta'lil. Man isim mausul sebagai fa'ilnya ya. Fa'il. Halaka fi'il madi. Fa'ilnya yaudu alaman. A'an bayyinatin jarwa majrur. Al-waw harfu atfin. Yahya ini fi'il mudhari. Man isim mausul sebagai fa'il dari Yahya. Hayya fi'il madi. An bayyinati jarwa majrur. Al-waw harfu atfin. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allah lafzul jalalah sebagai isim inna. La lamu alamu taukid. Sami'un khobar inna, alimun khobar dari inna. Tafsirnya. Wadhkuru khinama kuntum ala janibil wadi, janibil wadil akrobu ilal madinati. Oh iya deh, iya. Maaf ya. Janibil wadil akrobi ilal madinati. Wa'aduwikum nazilin ya. Wa'aduwikum nazilin bijanibil wadil aqsa. Wa'irut tujarati fi makani. Tujarati kan ya. Tujaro bukan tujaro. Oh tujaro. Tak ya Ustaz. Tijaro. Oh ti. Awan. Wa'irut tijarati fi makani asfali minkum. Fi makanin asfala minkum. Oh ya ini kan itu tautisnya. Asfala ya. Fi makanin asfala minkum ila sahilil bahril ahmari. Laut merah ya. Di tepi laut merah. Ilal bahril ahmari. Ya kan ada alif lamnya ya. Ahmari. Walau hawaltum an tad'u maw'idan lihadzal liqa'i lakhtalaftum ya taukid ya lakhtalaftum walakinallaha jama'akum 'ala ghairi mi'adi liyaqdiya amran kana maf'ulan binafsri awliyaihi wa khidlani a'daihi bil qatli wal asri wa dhalika liyahlika man halaka minhum an hujjati lillahi sabatat betul Ustaz sabatat lahu fa'ayinuha wa qata'at ujrahu fa'ayana ya fa'ayanaha ya fa'ayanaha wa qata'at udhrahu udhra ya maf'ulun bih ya udhrahu qata'at udhruhu oh fa'ilnya ya wa qata'at udhruhu wa liyahya man hayya an hujjati lillahi qad thabatat wa dhuhara ya wa dhuharat lahu wa inna allaha la sami'un liaqwalil fariqaini la yakhfa alaihi syai'un alimun biniyatihim wa a'malihim. Ingatlah ketika kalian berada di sisi lembah yang dekat dengan Madinah dan musuh-musuh kalian menepati di lembah yang jauh dan kafilah dagang ya iroti jaroti ya kafilah dagang itu berada di tempat yang lebih rendah dari kalian, yaitu di tepi Laut Merah. Seandainya kalian awaltum apa ya? Seandainya kalian apa saat awaltum berada di tempat awaltum itu berusaha artinya. Oh, berusaha. Sehingga dan seandainya kalian berusaha mengadakan pertemuan ya. Mengadakan perjanjian atau itu meletakkan. Meletakkan, menetapkan kali ya. Dan seandainya kalian meletakkan perjanjian untuk bertemu itu, niscaya kalian akan berdebat atau berselisih ya. Niscaya kalian akan berselisih. Akan tetapi Allah mengumpulkan kalian tanpa perjanjian, gitu, tanpa perjanjian. Dan agar Allah menetapkan urusan itu dengan memberikan pertolongan kepada kekasih-kekasihnya dan menghinakan musuh-musuh kalian dengan berperang atau membunuh ya, dengan membunuh dan menawannya gitu ya. Dan yang demikian itu agar menjadi binasa orang-orang yang binasa di antara mereka dari hujah-hujah Allah dan dari hujah-hujah milik Allah yang ditetapkan baginya, dan agar ia melihat dan menghentikan uzurnya, dan agar orang yang hidup dengan hujah-hujah dari Allah ya, hujah-hujah dari Allah yang telah ditetapkan dan jelas baginya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha mendengar ucapan-ucapan kedua pihak yang berselisih itu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Allah maha mengetahui niat-niat mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Ambar Sofiq wa jazakillahu khairan. Oh, jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idh antum bil 'udwatid dunya wa hum bil 'udwatil quswa war rakbu asfala minkum walau tawa'ad تُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ingatlah ketika kalian berada pada lembah yang lebih dekat ke kota Madinah, sementara mereka berada pada sisi yang lebih jauh dari kota Madinah, sementara rombongan kafilah dagang ya lebih rendah dari kalian. Ini kan kalau kita bicara sejarah Perang Badar, awalnya adalah tersiarnya kabar bahwasanya Abu Sufyan baru saja pulang dari Syam. Dan kaum muslimin ingin menuntut balas, karena harta-harta yang ditinggalkan oleh kaum muslimin di kota Mekah itu dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah dengan para sahabat sekitar 300 orang dia berangkat menuju tempat yang di situ ada sumur yang dimiliki oleh seseorang yang bernama Badar. Makanya perangnya Perang Badar. Mendengar hal tersebut, ya orang kafir Quraisy pun ingin membantu kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Maka berangkatlah 1000 orang. Namun ketika itu yang berangkat adalah orang-orang tuanya. Ya, pemuda-pemudanya seperti Khalid bin Walid itu diminta untuk menjaga kota Mekah. Dan memang pada akhirnya Allah memberikan pertolongannya, sehingga ini adalah peperangan pertama antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, walau ta'atum lakhtalaftum fil mi'ad. Kalau sekiranya kalian saling mengadakan perjanjian, maka kalian akan berselisih tentang waktu atau tempat perjanjian tersebut. Akan tetapi Allah menetapkan perkaranya karena maf'ula. Dan apa yang Allah tetapkan itu pasti terjadi. Liyahlika man halaka. Agar Allah membinasakan siapa yang binasa an bayyinah. Dengan hujah yang jelas. Dan Allah membiarkan hidup orang yang hidup dengan hujah yang jelas juga. Wa inna allaha la sami'un alim. Nah, semuanya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah. Ya, lanjut. Coba baca sekarang. Baca Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرة ولو أراكهم كثيرة لفشلتم. Emang ada taknya Pak? Jadi nggak ada. Walau arokahum kafiron kafiron la fasiltum batana jatum fil amri walakin. Apaan Pak Edi? Ini walau arokahum kafiron la fasiltum walatana jatum. Walau aro walau walau aro kahum kafirol la fasiltum walatana zatum fil amri walakinnallaha sallam innahu alimum bidatis sudur. Jika Allah menunjukkan kepada kalian mereka, jika Allah menunjukkan mereka kepadamu di dalam mimpimu bahwa mereka jumlahnya banyak, sedikit ya. Oh, saya ulang saja. Jika ketika Allah menunjukkan kepadamu bahwa jumlah mereka sedikit, dan jika Allah menunjukkan kepadamu jumlah mereka banyak, maka sungguh kalian akan ragu dan kalian akan berbantah-bantahan di dalam urusan ini. Tetapi Allah memberi menyelamatkan. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada kalian. Idh dorof zaman yurika fi'il mudore hum sebagai maf'ul bi Allahu lafu jalala adal fa'il fi ma'fi manamika jar majrur ka mudof ilai qalilan maf'ul bi yang kedua alwawu harfu atfin lau harfu syarat aroka fi'il madhi hum maf'ul bi kathiron maf'ul kedua alam harfu jawab fasil tum fi'il madhi tum sebagai fa'ilnya alwawu harfu atfin lam sungguh saja tak taukid ya yeah, taukid boleh okay. Tanaja'tum fi'il madhi tum sebagai fa'ilnya fil amri jar majrur alwawu harfu atfin lakinna lakinna lahadu istidrak Allah isim dari lakinna sallama fi'il madhi fa'ilnya kembali kepada lafzu jalala Allah innahu inna harfu ta'khid wa nasbin hu isim inna alimun khobar inna bidatil jar majrur as-sudur mudhaf ilaih. Wadkur ayyuhan nabiyyu hainama araka Allahu Qillata ada di aduika fi manamika fa ahbartal mu'minina bidzalika faqawiyata qulubahum faqawiyat qulubuhum faqawiyat Pak bukan kenapa nabi Pak ini kan bil madhi fa'ilnya qulubu kan muannas jadi faqawiyat qulubuhum fastaru Fastaro'u ala harbihim. Wajtaro'u ala harbihim. Wajtaro'u ala harbihim. Walau aroka rabbuka kasrota adadihim. Litarodda ashabaka fi malakatihim. Kan jadi fa'ilnya. Fi malakatihim maksudnya. Fi mulaqatihim. Wajabuntum wahtalaftum fi amril kital. Walakinna Allah salama minal fasli. Minal fasali. Wa najja min akibati dzalika. Innahu alimun bi khawayal qulubi wa tabail nufusi. Wa tabail nufusi. Ingatlah wahai Nabi ketika Allah menunjukkan di dalam mimpimu bahwa jumlah musuhmu adalah sedikit di dalam mimpimu, agar maka kamu Nabi, kamu akan mengabarkan kepada orang-orang mukmin tentang sedikit tersebut, maka dan mereka untuk menguatkan hati mereka dan mereka bersemangat dalam peperangan. Tetapi jika seandainya Allah menunjukkan kepadamu bahwa jumlah musuhmu adalah banyak, maka sungguh kalian akan ragu di dalam pertemuannya. Hah? Dalam pertemuan dengan mereka, peperangan ya. Dan buntung itu pengecut. Dan kamu menjadi pengecut dan kamu akan berselisih pendapat di dalam urusan peperangan. Tetapi Allah, padahal Allah menyelamatkan dari kekalahan, kegagalan. Dan menolong kalian dari akibat itu. Najah itu menyelamatkan. Dan menyelamatkan kalian dari itu. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hatimu, di dalam hati, dan yang mengikuti dan mengetahui tabiat, apa yang tabiat jiwa. Oh, tabiat. Dan Allah maha mengetahui tabiat jiwa. Ya, nama saya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Ingatlah ketika Allah memperlihatkan kepadamu tentang jumlah mereka di dalam mimpimu bahwa mereka sedikit. Jadi Allah masukkan ke dalam mimpi Nabi Muhammad SAW bahwasanya jumlah pasukan kaum musyrik dalam perang Badar itu jumlahnya sedikit. Sehingga Rasulullah pun mengabarkan apa yang beliau lihat dalam mimpi kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka pun menjadi semangat. Walau arakahum katsira. Kalau sekiranya Allah memperlihatkan jumlah mereka yang banyak kepada engkau wahai Nabi Muhammad SAW, la fashiltum. Kalian akan ragu-ragu, ya. Kalian menjadi khawatir. Wala tanaza'tum fil amr, dan kalian akan berdebat dalam perkara peperangan tersebut. Walakinallaha salamakan. Tapi Allah menyelamatkan kalian dalam peperangan tersebut, yang membantu kalian dan memenangkan kalian dalam peperangan tersebut. Innahu 'alimum bidatis sudur. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Nah, ya, tapi mungkin sampai sini dulu ya untuk materinya. Kita Kita lihat ada pertanyaan masuk. Anak perempuan usia 9 tahun banyak yang sudah balik. Kalau bapaknya meninggal, apakah disebut yatim? Iya, kan definisi anak yatim itu kan batasannya sudah balik ya. Kalau perempuan beda. Kalau perempuan itu kan sekalipun dia sudah balik, tapi tanggung jawab memberi nafkah bukan pada dirinya. Namanya anak perempuan atau perempuan itu kan tanggung jawabnya laki-laki. Jadi kalaupun dia bukan termasuk yatim, karena misalnya apa namanya ayahnya meninggal, dia misalnya sudah usia balik, sudah haid, tapi tetap saja kalau perempuan kewajiban dalam menafkahinya adalah kewajiban laki-lakinya, entah misalnya kakaknya, ayahnya, kakeknya, dan seterusnya. Adapun laki-laki baru ya, ada batasan yang tadi. Kalau laki-laki baru berlaku batasan yang tadi. Karena kalau laki-laki dianggap kalau sudah balik itu harusnya sudah mampu mencari nafkahnya sendiri. Tapi itu dulu ya, zaman sekarang kan kalau misalnya usia 11 belum balik, maka ini apa, usia 11 tahun misalnya sudah balik, tetap aja dia dikategorikan orang yatim karena belum mampu. Kalau zaman dulu bisa ya. Zaman dulu kan tidak memandang usia. Kalau zaman sekarang anak kecil kan nggak boleh bekerja. Jadi tetap saja harus dibantu ya. Nah, tafsir ayat 42. Mengapa dibaca aduwikum nazilin? Mana tafsir 42? Waskur hina makuntum ala janibil wadi'ati bil madinah. Ini harusnya wa'aduwukum ya. Ini mubtada aja ya. Wa'aduwukum nazilun gitu ya. Gitu ya Bu Kuniati ya. Jadi aduhukum mubtada aja. Wa'aduhukum nazilun bijanibil wadil aqsa. Ya, syukran ya Mumikal atas koreksinya. Tapi mungkin segini dulu. Pertemuan pertama ada amat banyak. Ya, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.